Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Halaman 28 ta'rifu syirik. Definisi dari syirik. Lihat di footnote nomor 1. Di footnote nomor 1. Mustafa dibaca footnote-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif syirku wa tasbihatu billahi billahi fi syai'in min khasa'illahi ta'ala. Wa yadullu ala dhalika qawlu ta'ala minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Qala ibnu Abdul Hadi Qala ibnu Abdul Hadi Fisari min man kiyi naklan an ibni Taymiyyah Faman sawa baina al-khaliqi wal makhluqi fil hubbi lahu wal khawfi minhu wal raja'i lahu fahuwa musyrikun intaha. Wa qawluhu ta'ala anil musyrikin tallahi in kunna lafi dhalalin mubin isnusawwikum bi rabbil alamin. Wa qawluhu ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Baik, lihat definisi syirik. Kata ya, yang mengumpulkan kitab ini, Syekh Al-Fihrik, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Fi syai'in min khasa'isillahi ta'ala, pada sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Semisal Allah Ta'ala dikhususkan untuk diibadahi, ternyata ada yang diibadahi selain Allah, maka yang memberikan ibadah kepada selain Allah tadi, misalkan dia memberikan ibadah kepada Nyiroro Kidul, Bahwang Rekso, Syekh Abdul Qadir Jilani, Makam Sunan, Makam Wali, Makam Habaib, maka orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah tadi, berarti dia menyamakan antara Nyiroro Kidul, Bahwang Rekso, Makam Wali, Makam Habaib, Makam Sunan tadi dengan Allah. Kenapa demikian? Karena ibadah itu mesti diberikan secara khusus hanya kepada Allah, dan itu kekhususan Allah. Tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun, kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, yang memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia namanya apa? Musyrik. Ya, dia musyrik. Wa yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala, yang menunjukkan atas hal ini ialah firman Allah Ta'ala. Wa minan nas, maka di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan andada nit tandingan, ya, tandingan selain Allah. Yuhibbunahum, yang mereka mencintai tandingan tersebut, kahubillah, semisal dia mencintai Allah. Paham enggak sini? Mahabbah yang menghasilkan ketundukan, pengagungan dan ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini terkait kisah musyrikin Quraisy, yang mereka punya mahabbah, kecintaan kepada Allah. Musyrikin Quraisy cinta Allah, yang dengan hal tersebut mereka memberikan ibadah kepada Allah di musim-musim haji. Mereka umrah, mereka sholat kepada Allah, namun sholatnya tanpa sujud, hanya penuh zikir, wirid, ruku. Mereka juga i'tikaf, bernadar karena Allah. Mereka juga ya berdoa kepada Allah di waktu-waktu genting. Mereka beristighosah, isti'anah pada Allah di waktu-waktu genting. Mereka intinya dengan adanya mahabbah kepada Allah, adanya kecintaan kepada Allah, ini menghantarkan kecintaan tersebut untuk beribadah pada Allah, tunduk. Namun ternyata mereka juga memberikan mahabbah yang jenis serupa tadi. Kalau tadi mahabbah yang menghasilkan ketundukan, pengagungan dan ibadah kekhususan bagi Allah. ternyata mereka berikan mahabbah jenis itu juga kepada selain Allah. Mereka cinta hubban manat lata uzza, yang dengannya mereka membangun al-wala wal bara di situ, sehingga mereka memberikan ibadah kepadanya. Bahkan mereka rela berperang karenanya. Mereka berperang, rela berperang melawan Rasulullah dan para sahabat di perang Uhud, di perang Badar, di perang Khandaq, di perang Ahzab. Mereka rela berperang melawan Rasulullah SAW demi cinta mereka kepada siapa? Berhala-berhala mereka tadi. Nah, ini kecintaan yang ini khusus untuk Allah. Tatkala diberikan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Qala ibn Abdul Hadi fil Sarim bin Manki naqlan Adi bin Taimiyah. Ibn Abdul Hadi berkata di Sarim bin Manki, ketika beliau mengutip dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, Ibn Taimiyah mengatakan, "Faman sawwa bainal khaliqi wal makhluqi fil hubbi lahu," barang siapa menyamakan antara Al-Khaliq Allah Sang Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan dalam masalah cinta, yang itu cinta itulah untuk Allah, wal khaufi minhu, dan takut hanya diberikan kepada Allah, ya, takut yang menghasilkan ibadah, war raja' lahu, berharap kepada Allah, yang harap ini kita berharap kepada Allah dalam sebuah harapan yang tidak ada yang mampu merealisasikan, menunaikan harapan kita tersebut, hanya Allah, kecuali hanya Allah. Kalau kita berharap selamat dari surga kepada selain Allah, maka rojak harapan ini adalah harapan ibadah. Berarti musyrik, karena memberikan rojak ini kepada selain Allah. Enggak ada yang mampu merealisasikan kecuali Allah Tabaraka Taala. Paham di sini ya? Ini kenapa disebut rojak khauf ibadah? Kita di daurah Al-Jami' li Ibadatillah telah jelaskan hal ini, ya, melalui penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, fahuwa musyrikun, maka dia musyrik. Dia memberikan cinta, yang cinta itu kekhususan untuk Allah. Dengan cinta tadi lahirlah al-wala wal bara. Dengan cinta tadi lahirlah ketundukan, pengagungan dan ibadah. Dengan cinta tadi bisa berperang sebagaimana musyrikin, demi cinta mereka kepada berhala-berhala mereka, kepada togut-togut mereka. Mereka rela berperang melawan Rasulullah di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, di perang Khandaq. Mereka rela bertempur situ. Ya, yujahiduna fi sabili taghut bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berperang di jalan taghut-taghut tersebut dengan jiwa dan harta mereka. Ya. Sehingga matilah mereka di perang Badar. Pembesar-pembesar mereka Abu Jahal mati. Mati sangit. Ya, di perang Badar rela mereka. Kenapa? Karena ada cinta yang menghasilkan apa? Rela berkorban. Ada cinta yang menghasilkan peribadatan. Di samping mereka juga cinta kepada Allah. Makanya Allah berfirman, yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka mencintai togut-togut tersebut seperti mereka cinta kepada Allah. Ya, mereka cinta kepada Allah, mereka memberikan ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu genting, salat kepada Allah tanpa sujud salatnya. Ya, bertaharah karena Allah dan seterusnya. Nah, ini definisi syirik. Kalau orang Indonesia nyebut syirik itu, ya, mungkin iri, dengki. Oh, jangan syirik dong. Maksudnya apa? Jangan iri. Jangan syirik dong. Taib. Nah, kalau menebas. Terus baca di sini. Ya. Siapa? Si Nopal baca. Maka menebas hakikat syirik. Annahu tashriku ghairillahi ma'allahi fil ibadati subhanahu wa ta'ala min awliya'in au anbiya'in au jinnin au malaikatin au ahjalin au asnamin au syajarin au ghairi zalika. Haza huwa syirkul akbaru wa hakaza yulhaku bizalika jami'u anwa'il kufri kulluha hukmuha hukmu syirki kaman sabba allaha au sabba rasulahu au istihza'a bid-dini bid-dini au tanakkosa rasulah sallallahu alaihi wasallam au ta'ana fi risalatihi sallallahu alaihi wasallam au jahada ba'doma au jaballahu minal umuri al-ma'lumati minal dini bid-darurati kullu haza yusama kufran yusama syirkan billahi azza wa jalla. Nah, Syekh Ibn Bas rahimahullah ta'ala berkata, kata Syekh Ibn Bas, hakikatus syirik, hakikat syirik itu apa sih? Setelah tadi oleh Syekh Al-Fihri dijelaskan secara ringkas definisi syirik di footnote, maka Syekh bin Baz menyatakan hakikat syirik itu adalah annahu tasyriku ghairillah, yaitu menyekutukan selain Allah, ma'allah, di samping Allah, dengan Allah, fil ibadah, dalam hal ibadah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu selain Allah tersebut, apakah itu para wali, para nabi, jin, malaikat, ahjar, ya, bebatuan, asnam, patung-patung, atau syajar, ya, atau pepohonan, atau yang lainnya, roh halus, matahari sebagaimana agama Sinto, ya, atau menyembah, ya, apa namanya, saat kebo sebagaimana musyrikun yang ada di Jawa sana, ya, Kiai Slamet katanya. Kalau di situ dia memberikan ibadah, semisal rukuk, sujud dan yang lainnya, pengagungan, kecintaan yang menghasilkan ibadah, maka kerbau tersebut menjadi togutnya, ya. Dan yang lainnya dari peribadatan yang harusnya diberikan kepada Allah ternyata diberikan kepada selain Allah, walaupun malaikat nabi sekalipun, ya. Maka musyrik, orang yang beribadah pada Isa, maka mereka musyrik, kafir, ya. Wahakada, wahada huwa syirkul akbar. Inilah syirik akbar, syirik yang akan menghantarkan pelakunya kepada kekekalan di neraka, syirik yang akan menghantarkan pelakunya haram masuk surga, syirik yang akan menghapus amal-amal soleh bagi pelakunya sebelumnya, ya. Dan syirik yang menyebabkan pelakunya tercabut status Islamnya di dunia, dan syirik yang menyebabkan pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah. Ini diantara konsekuensi-konsekuensi dari syirik akbar. Wahakada yulhaku bidzalika, dan demikianlah disertakan dalam hal ini juga jami'u anwa'il kufur, seluruh jenis-jenis kekufuran. Artinya seluruh jenis-jenis kekufuran, pembatal keislaman, pembatal keimanan yang menyebabkan pelakunya kalau melakukan pembatal Islam tadi, sudah bukan Islam tadi, itu dikategorikan syirik akbar. Walaupun tidak memberikan ibadah pada selain Allah, tapi misalkan dia mencela Rasulullah, mencela Allah, mencela ayat Al-Quran, mencela sesuatu bagian dari agama, apakah yang wajib, sunnah atau mubahnya, mencela yang mubah, mencela poligami misalkan, ada ya, mencela poligami kan mubah, mencela yang sunnah jenggot misalkan, atau celana di atas mata kaki, atau hijab atau cadar, ya, maka ini dikategorikan pula ke dalam bagian syirik akbar, ya. Kata Syekh, Syekh bin Baz menyatakan, kulluha hukmuha hukmu syirki, semuanya itu adalah hukumnya hukum syirik. Kaman sabballaha aw sabba rasulahu aw istahza'a bid-dini, semisal orang yang mencela Allah, mencela Rasulullah, atau mengolok-olok agama, aw tanaqqasa rasulah, atau dia meremehkan, ya, mencela Rasulullah SAW, ya, aw ta'ana fi risalatihi, atau mencela kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au jahada ba'da ma aujaballahu, atau dia menentang, melawan sebagian yang Allah wajibkan, minal umur ala ma'lumati minad dini bidarurah, dari perkara-perkara yang telah diketahui dalam agama ini secara aksiomatis, ya, bahwasanya zina itu haram, dihalalkan, ini diketahui secara aksiomatis. Jangankan yang tidak berzina, yang berzina aja hak tahu itu haram. Jangankan yang berzina maupun pelanggannya, mucikarinya, germonya. Kemarin kita dapat mufradatnya, ya. Kalau germo cowok, mucikari muannas. Nah, germo mucikarinya tahu. Enggak usah itu. Orang kafir non muslim dia tahu. Kalau kita tanya, berikan kepada mereka soal pertanyaan, menurut Anda wahai kafir, ya. Wah, nggak jadi jawab dia. Menurut Anda, ini kafir non muslim, menurut Anda apa hukum zina dalam Islam, halal atau haram, A atau B? Pasti pilihannya apa? Haram. Orang kafir aja tahu, apalagi Islam. Kemudian ketika ada seorang yang mengatakan zina itu halal sekarang dengan alasan begini begitu, dibuat-buat, maka dia dikategorikan syirik akbar. Wa kullu hadza yusamma kufran, ini semua dinamakan kekafiran. Wa yusamma syirkan billahi, dinamakan syirik kepada Allah. Walaupun dia tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, dia tidak memberikan ruku, sujud, isti'anah, istighosah, isti'adah, ya. Tidak memberikan azabah, sembelihan, nazar, tidak memberikan doa kepada selain Allah, tidak memberikan sesaji kepada selain Allah. Ya. Tidak mengagungkan, tidak mencintai, tidak takut, tidak tunduk, tidak harap pada sesuatu yang tidak bisa merealisasikan kecuali Allah. Tidak takut kepada hal yang akan mengantarkan ibadah kepada selain Allah. Enggak. Namun ternyata dia mengolok-olok bagian dari Islam. Maka hukumnya syirik akbar. Paham enggak di sini? Tahi barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Tafadhal, dibaca di sini, ya. Siapa? Dibaca Anwar. Faqala fasyirku huwa sufu ba'dil ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Ja'lu ba'diha lillahi wa ba'diha li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Minal jinni awil insi awil malaikati awil asnami awil ashjari awil kawakibi awil ahjari aw ghairi dhalika minal khawfi. Yastaghisu bihim aw yanduru lahum aw yadbahu lahum aw yatlubu minhum al-madada aw nahwi dhalika. Faman fa'ala dhalika faqad ashraka billahi wa abada ma'ahu siwahu wa abtala bidhalika shahadatahu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Waqala asyirku huwa da'watu ghairillahi ma'allahi tad'uhu aw takhafuhu aw tarjuhu aw tadbahu lahu aw tanduru lahu aw ghairi dhalika min anwa'i aw ghairu dhalika min anwa'i syirki. Baik. Perhatikan, Syekh bin Baz menyatakan fasyirik, maka kesyirikan itu adalah huwa sarfu ba'dil ibadati li ghairillah. Memalingkan sebagian, enggak mesti semua, sebagian. Satu saja bahkan. Ya, satu aja. Makanya dalam berbagai hadis disebutkan, misal yang Nabi bersabda, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabin. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, ada juga seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Coba yang masuk neraka itu. Kata Rasulullah SAW, setelah Rasul menyebutkan kisahnya dalam hadis yang lumayan panjang, marrajulani lakum wa lahum sunamun, gitu kan. Dua pemuda melewati suatu kampung, yang kampung ini memiliki berhala, yang orang kampung memiliki perjanjian, siapa saja yang melewati kampungnya enggak dikasih lewat, kecuali dia mesti memberikan persembahan sesaji kepada berhala. Orang kampung berkata kepada salah satu, ini yang masuk neraka, korib, berikan saji, berikan persembahan kepada berhala. Kata orang ini, main di syaitu korib, saya enggak punya apa-apa. Kata orang kampung, korib walau zubaban, berikanlah sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat. Faqarrabahu, akhirnya dia pun memberikan sesaji kepada berhala tadi. Jadi kasih lewat, akhirnya sabilah, kasih lewat. Apa kata Nabi SAW? Gara-gara perbuatan dia ini memberikan ibadah yang dianggap ringan di sisi dia ataupun besar di sisi Allah, memberikan sesaji dalam bentuk yang tidak ada artinya di mata kita. Itu apa? Dalam bentuk lalat gratis, orang dikasih aja nggak mau, ya? Satu aja dikasih nggak mau, apalagi sekarung. Ini dia memberikan dalam bentuk yang demikian kecil. Apa kata Nabi? Wadakholan nahar. Maka dia pun masuk neraka. Hanya karena satu ibadah. Artinya sebelum dia melakukan demikian, dia muslim, mu'min. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, lain asyrak ta'ala yahbatun amaluk. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah semua amal-amalmu. Semua amal-amal. Wala takunanna minal khasirin. Dan kau menjadi orang yang merugi. Dan dapat jaminan enggak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dapat jaminan tidak diampuni. Padahal amalan kebajikan dia banyak sekali. Namun ending hidupnya itu diakhiri dengan apa? Kesyirikan. 60 tahun taruhlah umurnya ibadah semua. Pas mendekati hari terakhir menjelang kematiannya, dia apa? memberikan ibadah kepada sang Allah, yaitu memberikan sesaji berupa lalat kepada sang Allah. Makanya Rasul bersabda, wadakholan naro rojulun fitubabi. Ya, ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Nah, ini bukan main-main kesyirikan ini. Ini perkara berat. Ya, mana lagi tadi kata beliau? Minal jin, apakah itu diberikan kepada jin, bahwong rakso, nyiroro kidul, awil ins, atau kepada manusia? Ya, kepada manusia sekalipun. Semisal raja, raja itu mempersyaratkan hambanya mesti memberikan ibadah kepadanya. Ya, memberikan ibadah kepadanya. Ini tidak bisa, ya, untuk diberikan. Atau apalagi awil malaika. Ya, adapun kalau dipaksa, dipaksa ikhwah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab beliau Al-Istiqomah, beliau menyatakan kalau yang namanya ikrah dipaksa tersebut itu pada lisan. Oleh karena itulah Amr Ibn Yasir diberikan dispensasi ketika dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan apa? Jawari apa lisan? Lisan. Ya? Tapi bisa dipahami sini? Nah. Kemudian awil malaikati, awil asnami, awil asjari, awil kawakibi. Atau ternyata ibadah tersebut diberikan kepada malaikat, patung-patung berhala, pepohonan, bintang-bintang, bebatuan, atau yang lainnya dari makhluk yang mereka tidak berhak mendapatkan ibadah sedikitpun. Yastaghitsu bihim. Mereka dia beristighosah. Istighosah itu maknanya apa kemarin? Talabul ghaus. Apa itu? Minta tolong dikala genting. Ya, yang di sini tidak ada yang mampu untuk merespon atau memenuhi permintaan tadi kecuali Allah. Kalau istighosah kepada makhluk, yang makhluk bisa, sebagaimana Bani Israel, seorang pemuda Bani Israel beristighosah kepada Musa, fastaghathahu, ya, maka seorang pemuda dari kelompoknya Musa beristighosah kepadanya. Ya, Musa mampu merespon, minta tolong dia berantem dengan seorang pemuda dari Kipti, Musa mampu, maka ini boleh. Namun kata para ulama, walaupun hal ini boleh pada perkara yang makhluk boleh, istighosah ini selayaknya harus diberikan syarat-syarat. Karena itulah Rasulullah SAW menolak untuk memberikan atau merespon istighosah sebagian sahabat yang diganggu musyrikin ketika musyrikin mengganggu mereka, maka para sahabat menyatakan hayya bina nastaghitsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, talabul ghaus. Mampu enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merespon permohonan dari sahabat, ya, agar gangguan musyrikin ini diantisipasi? Mampu enggak Rasulullah? Mampu? Mampu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Tidak boleh diminta istighosah kepadaku, namun istighosah itu hanya kepada Allah. Terkadang demikian, ya, yaitu ditutup jalan menuju bergampang-gampang dalam hal ini, karena dikhawatirkan nanti akan menghantarkan kepada istighosah yang itu hanya ditujukan kepada Allah, ternyata dia palingkan, dia berikan kepada selain Allah. Ya, bisa dipahami sini. Nah, istighosah kubra, istighosahnya ini kalau kepada Allah masyru'. Namun ternyata istighosahnya itu ternyata kepada arwah leluhur, kepada jin, kepada para penghuni kubur yang merupakan roh-roh dari siapa itulah namanya? Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, mereka beristighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, pernah dalam sebuah maktab potongan video, ya, orang-orang Husi Syiah di Yaman ketika tertembak mereka, mereka minta tolongnya, istighosahnya itu kemana? Ke Ali, ya Ali, ya Ali, ya Husain, ya Husain, ya Zahra, ya Zahra. Istighosahnya tersebut. Ya Allah musta'an. Kemudian mana lagi? Yang zurulahum, yang akhirnya dia juga memberikan ibadah lain kepada mereka itu dalam bentuk bernadar atau yadbahulahum, atau ini lebih parah, ini menyembelih hewan untuk diberikan sesaji kepada malaikat, jin yang lainnya tadi. Ya, jangankan sembelihan kepala kambing, kepala kerbau, ya tadi sembelihan tadi apa? Lalat. Gimana sekarang coba kopi, telur, kacang, hasil bumi, ya, dalam bentuk sesajen-sesajen yang diberikan kepada selain Allah. Pernah lihat enggak sesajen dalam bentuk apa? Kopi, telur. Ini jinnya ini mau ngapain ini? Ya, ini kita ini dibohong-bohongi aja. Ya, dibodoh-bodohi. ya, au yatlubu minhum al-madada, atau minta kepada mereka bantuan, au nahu dzalik, dan yang semisalnya, faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, faqad asyraka billahi, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah, wa abada ma'ahu siwa, dan berarti dia telah beribadah kepada selain Allah, ma'ahu, di samping dia beribadah kepada Allah. Wa abtala dzalika syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan dia membatalkan syahadat la ilaha illallah muhammadan rasulullah yang dia ucapkan selama ini. Ya. Kenapa demikian? Karena dia enggak paham makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yang konsekuensinya tidak boleh diberikan peribadatan kepada selain Allah. Hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Musyrikin paham. Musyrikin paham. Ketika mereka diserukan untuk mengucap la ilaha illallah, mereka berkata, aja'alu hadza ilahan, aja'ala ilahan apa, alihatan ilahan wahida. Apakah orang ini, maksudnya Rasulullah SAW, hendak menjadikan ilah itu yang banyak itu cuma jadi ilah saja? Ketika Rasulullah SAW mengajak kepada pamannya, ternyata di situ sudah kumpul pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, diantaranya Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf. Rasulullah SAW mengajak Abu Talib, ya An, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Ya, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kamu ucapkan, aku akan menolong kau, memberi syafaat pada kau di hari kiamat kelak. Hanya mengucap la ilaha illallah. Tapi musyrikin tahu kalau Abu Talib mengucap ini, berarti dia sudah tidak mengakui berhala-berhala yang mereka sembah selama ini. Oleh karena itulah ketika Abu Talib ditalkin oleh Rasulullah untuk mengucap la ilaha illallah, musyrikin Quraisy juga mentalkin. Ya Abu Talib, acar kau bu'an milati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, kamu udah benci sekarang sama agama bapakmu, Abdul Muttalib. Yaitu agama yang beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW talkin tersebut. Diulangi juga oleh Abu Jahal talkin yang kayak tadi. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, dia mati Abu Talib di atas agama Abdul Muttalib. Ya, nah, perhatikan. Kalau kita enggak paham, ucap la ilaha illallah, selepas itu ngasih sesaji. Ya. Dia zikir malam Jumat yasinan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan keras, ke kanan bawah. La ilaha illallah, la ilaha. Kan gitu. La ilaha illallah. Dulu saya pernah diajarin. Nah, ini mesti teratur. La ilaha illallah. Nah, mesti pas illallah itu berakhir di dada kanan. Nah. Gak tahu apa maksudnya itu. Ikut-ikutan aja. Ada mah ada itunya tafsirnya, syarahnya. Lupa saya syarahnya ya. Pokoknya apa itu. Siapa ya di antara antum yang pernah tahu itu ya? Itu bukan kita ikut-ikutan aja. Enggak ngerti ya. Ya. Dia ngucap la ilaha illallah, enggak tahu. Musyrikin Quraisy tahu mana la ilaha illallah. Makanya mereka enggak mau ngucap. Karena tahu konsekuensinya, mesti meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kalau mereka itu yang zaman sekarang ini, mereka mengucap la ilaha illallah, tidak tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mesti meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Karena mereka enggak paham apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Mereka pahami ibadah itu sholat, saum, haji, dan seterusnya aja. Makanya dalam berbanyak risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menjelaskan berulang-ulang definisi ibadah. Ibadah itu apa aja? Jenis-jenis ibadah. Tidak terbatas di sholat, puasa, haji aja. Beliau jelaskan juga doa, istighosah, isti'anah, isti'adah. Yang mereka inilah terjatuh di situ sebagaimana terjatuhnya musyrikin Quraisy. Ya, bahkan mereka juga menyembeli untuk jin-jin mereka. Sebagai syaratlah, sebagai tumbalah, dan yang lainnya dari peribadatan yang mereka lakukan untuk selain Allah. Selepas itu mengucap la ilaha illallah. Bahkan mereka nyembeli buat Nyi Roro Kidul pakai bismillah Allah Akbar katanya. Nah, tapi buat Nyi Roro Kidul, ini enggak paham mana la ilaha illallah. Enggak ngerti la ilaha illallah. Ya. Dan hal ini apa? Berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi kepada tidak mau berpaling, tidak mau mengarah hanya kepada Allah di saat genting sekalipun. Kalau musyrikin Quraisy di saat genting dia tahu. Ah, dia tahu. Fa idza rakibu fil fulk da Allahu mukhlishina lahu din. Kalau mereka berada di tengah lautan, di ombang-ambing, di atas bahtera, mereka berdoa ikhlas pada Allah. Nah, kalau Allah selamatkan di daratan, baidahum yusyriku. Syirik lagi. Tapi kalau zaman sekarang, panen syirik. Gagal panen syirik. Lagi aman syirik. Lagi bencana syirik. Kemarau syirik, musim hujan syirik, semua syirik. Every day syirik, every time syirik, everywhere syirik. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi berikutnya? Waqala dan Syekh bin Bas berkata, asyirku huwa da'watu ghairillahi ma'allahi. Syirik itu adalah menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah di samping kepada Allah. Nah, ini syirik. Ya, jangan disangka syirik itu enggak beribadah kepada Allah sama sekali, bukan. Hah? Syirik itu beribadah kepada selain Allah di samping juga beribadah kepada Allah. Makanya orang-orang musyrikin, ini kafirin di Mekah saat itu, Abu Jahal dinamakan musyrikin. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah. Ya. Mereka memberikan ibadah pada Allah dalam bentuk haji, umrah, salat, salatnya tanpa ruku, tanpa sujud. Ya, tanpa sujud. Salatnya mereka itu tanpa sujud. Kemudian apa lagi? Tohara, mereka bernadar, beriktikaf sebagaimana Umar bin Khattab di masa jahiliyah pernah bernadar untuk beriktikaf di Masjid Al-Haram. Dan yang lainnya. Tapi mereka juga mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini musyrik. Tad'uhu yang ya, tad'uhu au takhafuhu. Yang Anda berdoa padanya atau Anda takut kepadanya, au tarjuhu, Anda berharap kepadanya. Ya, ini perhatikan yang namanya khauf jadi ibadah kalau khauf tersebut menghantarkan kepada peribadatan. Khauf atau tarju, roja, roja ibadah, kita berharap ya, sesuatu hal yang tidak ada yang mampu merealisasikan meresponnya kecuali Allah. Harap, berharap selamat dari neraka. Ya, kalau berharap kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, maka roja ini adalah ibadah. Ya, yang diberikan kepada selain Allah. Tapi kalau roja ini diberikan kepada Allah, berarti ibadah yang benar. Otadbahu yaitu yang Anda menyembelih lahu untuknya, watanzuru yang Anda bernadar untuknya, ugari dalik min anwa'i syirki. Dan yang lainnya dari jenis-jenis kesyirikan. Ya. Itu footnote nomor 2 itu dibaca lagi tadi. Siapa Mustafa? Mustafa ini bacain footnote dulu aja. Spesialis footnote Mustafa. Eh, fadl. Yaqdiru alaihi illallah subhanahu ammal khawfu al-tabi'i darul khawfi minal asadi wa nahwihi faja'izun balqad yantari'u qalba qalbu fa'il yantari'u al-mu'mini ru'ban wala ru'ban ru'ban wala yaqdahu dhalika fi tauhidihi wa dalilu dhalika qawluhu ta'ala أَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. طيب. Yang Anda takut kepadanya ai fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Itu pada perkara yang tidak ada yang sanggup ya kecuali hanya pada Allah. Adapun takut tabii, takut alami ya, memang sudah dari sononya tabiat manusia. Semisal takut dari singa. Ini boleh. Atau semisalnya takut dari anjing galak ini boleh, takut istri nggak boleh, takut istri boleh nggak ya. Taksirin sendiri deh. Ya. Ya, kalau istrinya galak ya boleh aja ya, semisal istrinya siapa istrinya yang galak, saya nggak kasih contoh jadi ribet deh. Istrinya galak gitu kan, ya, dia takut. Anak pulang duluan ya, kenapa ini? Baru jam segini, mesti absen. Kalau enggak ntar, waduh, ada konsekuensinya. Masya Allah. Ya. Ya, maka yang semisal ini jaizun. boleh. Ya. Tapi kalau takut mesri bukan maksudnya boleh ya. Aja kita enggak roh, enggak jadi rijal ini. Bal qad yamtali'u qalbul mu'min ru'ban. Bahkan terkadang kalbu seorang mukmin itu dipenuhi dengan rasa takut. Ya, penuh takut, khaif daiman ya. Wala yaqdah dzalika fi tauhidi. Nah, ini enggak merusak, enggak membuat cacat tauhidnya. Ya, dalilnya ialah firman Allah, "Law tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walumita minhum ru'ba." Ya, seandainya engkau perhatikan mereka, maka mereka akan berpaling dari engkau. Ya, firaran karena takut menghindar. Walumita minhum ru'ba, dan engkau pun dipenuhi rasa takut kepada mereka. Ini biasa, enggak apa-apa. Sekarang masuk ke al-farq bainal musyrik wal kafir. Perbedaan antara musyrik dan kafir. Ya. Coba baca sini. Ya. Bawa baca bawa. Suaranya kencengin bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbana ta'ala al-farqu bainal musyriki wal kafiri. Qala ibnu Bazin qul syirkun kufrun wa qul kufrun syirkun. Al-musyriku kafirun wal kafiru musyrikun. Lakin man asyraka fil ibadati wa da'a ma'allahi ghairahu yusamma musyrikan fil aghlabi. Wa man kana kufruhu bil juhudi ma awjaballahu aw yuhudi ma haramallahu aw sabbi wa tasammi wa syatami wa syatami syatam mencela juga ya. Terus yang lebih alaihi fil ghalibi ismul kafir. Sama musyrikan ikhwan. Fal musyrikuna humul kafiruna. Wal kafiruna humul musyrikuna. Lakin man kana kufruhu bisababi da'ahi ghairillahi wal istighathati bi ghairillahi wa sarfi ba'dil ibadati bi ghairillahi sara ismul musyrik musyriki al-saqo. Al-saqo bihi. Khobar sara. Isim takdir. Al-saq lebih melekat gitu. Terus memangkara suhu yuhuri ba'di wajibati au yuhuri ba'di muharramati au al-sabbi lid-dini au al-istisai sara ismul kufri al-saqa bihi wa yusama musyrikan aydhan. Wa su'ila hal baina syirki wal kufri farqun wa ma dalilu. Fa ajaba al-kafiru yutlaqu bil ghalibi al-kufru. الكفر يطلق في الغالب على جحد الحق وشرك على صرف العبادة لغير الله وكل منهما يسمى بالآخر فيقال للكافر مشرك وللمشرك كافر فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر والذي لا يصلى كافر لا يصلى Lalu soli yang tidak sholat. Waladhi la yusolli kafirun. Wa yuqalu lahu musyrikun. Waladhi ya'budu asnama aw ya'budu sunna kafirun wa musyrikun. Lakin man yahada fa yusamma kafirun fil ghalibi. Wa man sarafa al-ibadata li ghairillahi yusamma musyrikan. Wa kullun min huma yusamma musyrikun. Wa yusamma kafirun jami'an. Nah. Perbedaan antara musyrik dan kafir. Saya langsung aja baca ya. Tadi sudah dibaca Mbok, biar cepat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala berkata, "Maka setiap kesyirikan itu adalah kekufuran. Wa kullu kufrin syirkun." Dan setiap kekafiran adalah kesyirikan. Maka musyrik kafir dan kafir berarti musyrik. Yang beliau sampaikan di sini berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan kalau yang beribadah pada Allah tidak beribadah pada Allah, yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, ini musyrik. Kalau musyrik pasti kafir. Musyrik pasti kafir. Tapi kalau yang beribadah kepada selain Allah dan tidak beribadah kepada Allah sama sekali, atau tidak beribadah kepada apapun, ateis, ya, maka dia kafir, tidak disebut musyrik. Ya. Tapi musyrik kafir, kafir belum tentu musyrik. Orang penganut agama Shinto nyembah matahari, kafir apa musyrik? Kafir. Orang Konghucu, kafir. Nyembah dewa, kafir. Taib kafir. Tapi ya, yang beribadah pada Allah tapi juga beribadah kepada mbah wong rekso, musyrik. Musyrik berarti juga kafir. Nah, ini kalau dari definisi siapa? Syekh Shalaluddin. Ya. Bertentangan enggak? Enggak. Sama aja. Musyrik kafir-kafir juga. Itu. Ya, apa intinya apa? Musyrik kafir juga. Ya. Ya, beliau berkata, "Wal kafiru musyrikun." Yang namanya kafir musyrik. Lakin man asyraka fil ibadati wa da'a ma Allahi ghairahu yusamma musyrikan fil aglabi. Namun yang menyekutukan Allah dalam ibadah, berdoa ya kepada selain Allah di samping berdoa pada Allah, ini dinamakan musyrik fil aglab. Ya, seringnya demikian. Ya, dominannya dikatakan musyrik. Nah, ini yang tadi saya sebut tadi definisi dari siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan di soal jawab Nawakidul Islam. Nawakidul Islam yang tipis, bukan yang durus yang kita baca. Ya. Wa man kana kufruhu bil juhud. Nah, siapa yang kekufurannya ini karena menentang, melawan syariat. Semisal perlawanan dia terhadap ma aujabahullahu, terhadap apa yang Allah wajibkan, atau perlawanan dia terhadap apa yang Allah haramkan. Ya, semisal kayak tadi dia menghalalkan zina. Ya, atau dia mencela, mengolok-olok, ya, mencela, mencaci maki syariat, atau tanakus, meremehkan, maka yang tabiqu alaihi fil ghalib ismul kufr, ismul kafir. Maka berlaku kepada dia secara umum nama kekafiran, dan dinamakan dia sebagai apa? Musyrikan aidon, musyrik juga. Maka fal musyrikuna hum al kafirun, maka musyrikun mereka juga kafirun, wal kafirun humul musyrikun, kafirun juga musyrikun. Lakin man kana kufruhu bisababi du'ai ghairillahi wal istighosati bi ghairillahi, namun barang siapa yang kekufurannya karena disebabkan dia berdoa kepada selain Allah, istighosah pada hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk menolongnya dalam istighosah tersebut kepada selain Allah, ya, dan dia memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, sarasmul musyriki al-saqa bihi, maka nama musyrik, penyematan nama musyrik, label nama musyrik itu lebih melekat pada dia dibandingkan dengan nama kafir. Tapi setiap musyrik kafir. Wa man kana kufruhu bi juhudi ba'dil wajibati au juhudi ba'dil muharramati. Namun barang siapa yang kekufuran dia, kekafiran dia itu karena menentang sebagian yang diwajibkan atau menentang sebagian yang diharamkan, ya, mata kemudian mana tadi? Au sabba, atau dia mencela lidin, mencela agama, awistihzai, atau dia mengolok-olok agama, sarasmul kufri al-saqa bihi, maka label kekafiran, label kafir itu lebih melekat dibanding kepada dia. Wisama musyrikan aidon, nah dia juga dinamakan musyrik. Jadi sebenarnya enggak ada bedanya antara tafrik, perbedaan yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan dengan Syekh Ibn Baz, sama aja. Dan a'immatu dakwah ya kebanyakan mendefinisikan seperti ini juga, semisal Syekh Abu Butain dan yang lainnya. Footnote-nya enggak ada yang perlu dibaca. Ya. Su'ila, Syekh Ibn Baz pernah ditanya, "Hal baina syirki wal kufri farqun wa mad dalilu?" Apakah antara syirik dan kekafiran itu ada bedanya? Apa dalilnya? Fajaba, maka Syekh Ibn Baz menjawab, "Al-kufru yutlaqu fil ghalibi ala juhdil haqq." Nah, kekufuran secara umum ya diitlakan, itu kebanyakan itu diitlakan kepada menentang kebenaran. Wa syirku ala sarfil ibadati li ghairillah. Sedangkan kesyirikan itu umumnya diitlakan, dipahami adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wa kullun minhumā yusamma bil akhar. Namun masing-masing dari keduanya tadi dinamakan dengan yang lainnya. Musyrik, kafir, kafir, musyrik. Maka dikatakan kepada orang kafir musyrikun, walil musyriki kafirun. Nah, bagi orang musyrik dinamakan juga sebagai kafir. Walladhi ya'budul asnama au ya'budul jinna kafirun musyrikun. Maka yang menyembah patung, yang menyembah jin maka dia kafir musyrik. Walakin man jahada fa yusamma kafiran fil ghalib. Namun siapa yang menentang? Menentang apa yang Allah wajibkan apa atau yang Allah larang? Ya. Menentang poligami misalkan. Iya, benar ini. Karena ini zaman-zaman fitnah. Ya, pluralis, liberalis, sekuleris ini benar-benar mendominasi sekarang. Ya, mereka seperti dapat angin. Ya, mereka menyuarakan. Lihat, enggak malu lagi di TV partai setan, iklannya apa slogannya? Partai anti poligami. Partai anti poligami. Enggak malu lagi, enggak takut. Enggak takut. Dia tahu poligami ini disyariatkan dalam Islam. Dia tahu dia tinggal di tengah mayoritas umat Islam dan dia tahu umat Islam itu lemah. Umat Islam dia tahu umat Islam itu banyak enggak paham. Ya. Nah ini, makanya dia berani terang-terangan di televisi, di media sosial, media cetak, elektronik slogan partainya. Kalau slogan partai yang lain kan oh membangun bangsa ini itu ya. Bersama rakyat menyampaikan aspirasi rakyat. Ya, kalau dia apa slogannya? Partai anti poligami. Terang-terangan jadi musuh Allah. Ya, partai setan. PSI, partai setan iblis. Ya. Terang-terangan. Terang-terangan ya ikhwah. Oh ini rentang ini, ha? Dan ya ikhwah, target dia bukan sesama dia. Dan targetnya itu adalah anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin yang akan beropini, berpendapat seperti opini dan pendapat mereka tentang poligami. Ya, lihat kader-kader mereka yang kader. Itu kebanyakan mayoritas apa? Hah? Kafir apa muslim? KTP muslim. Iya, mayoritas. Ketuanya aja yang cewek itu yang kafir. Yang lainnya itu apa? Anak-anak yang Islam-Islam. Ya. Kok kayaknya nyesel banget gak tahu nih. Si Rizky. Oh, gak apa-apa antum sibuk sama kitab aja lah udahlah. Ya. Update harga kitab ini berapa itu yang penting buat antum. Mana lagi tadi? Ya. Terus mana lagi tadi? Fala dijahada wujub salat. Itu ya. Maka orang yang menentang kewajiban salat kafirun. Ya, walaupun dia salat. Ini ada di pembatal keislaman ya. Walladzi la yusolli kafirun. Nah, yang enggak salat kafir. Ini madzhab Syekh bin Baz, madzhab Hanbali. Kalau madzhab Hanbali yang enggak salat murtad. Ya, ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam khutbah beliau ada di YouTube yang judulnya hukmu tariki shalah. Hukum orang yang meninggalkan salat. Syekh Al-Utsaimin menegaskan, kenapa kita mesti takut memurtadkan orang lain yang enggak salat? Yang enggak salat, yang dia dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh, kata Syekh Al-Utsaimin itu. Kenapa kita mesti khawatir, takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya, Syekh Utsaimin memberikan rincian. Maka yang enggak sholat kalau dia masih hidup dicerai dari pasangannya, dipisah. Kalau dia masih hidup bapaknya mati, dia enggak boleh mewarisi. Kalau dia yang mati, anaknya yang muslim atau ahli waris yang muslim enggak boleh mewarisi dari dia. Kalau dia mati tidak disolati, tidak dimandikan, dikafankan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dikuburkan di tempat palang-palang sana. Dan tidak didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Ya. Tidak ada duka cita. Tidak perlu menghentikan cipta. Nah. Menghentikan cipta itu apaan sih? Nah. Saya dulu waktu SD, SMP, SMA menghentikan cipta mulai malah lihat kuku. Iya, antum ngapain? Bengong. Bengong. Menghentikan cipta mulai. Itu apaan tuh menghentikan cipta itu? Bid'ah. Kalau doa, ya doa aja udah ngadep kiblat. Doa pakai Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya udah. Doa mengingat cipta itu ngapain? Lihat kuku bengong. Hah? Mengingat cipta mulai, ngapain? Hah? Ngapain? Bengong. Tiba-tiba usai. Lah. Belum apa-apa. belum ngapa-ngapain usai, ya dapat manfaat gak pahlawan kayak gitu? Gak ada. Coba didoain, ya Allah maafir Jenderal Sudirman, ya Allah ampunilah, ya siapa di Ponorogo, ya Allah ampunilah Imam Bonjol, ya Allah ampunilah Cut Nadin, bermanfaat. Doa awal ibadah, doa adalah ibadah, ya gak? Ini bermanfaat, mengingat cipta, mulai bengong semuanya. Yang ngomong mengenikan cipta boleh, dia juga bengong itu. Ngomong apa dia? Hah? Siapa yang pernah gitu jadi pemimpin upacara ngaku? Ya, saya dulu bingung mengenikan cipta mulai. Ngapain ya? Paling gue ganggu kuku. Makanya saya malas ikut upacara dari dulu. Ya, ya rela disuruh push up. Bingung saya mau ngapain ya? Nah, mana lagi tadi? Mana lagi sih? Hah? Lewat deh tuh. Oh iya. Ah itu yang enggak sholat kafir, ini madhab Hanbali ya. Kalau madhab Syafi'i enggak kafir, pendapat yang mu'tamad. Memang ada pendapat yang menyatakan kafir. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di Al-Muhaddab dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di Syarah Al-Majmu' Al-Muhaddab. Ya. Namun dalam madhab Syafi'i tidak kafir tapi wajib dibunuh oleh pemerintah. Ya, kalau pemerintah gak bunuh, pemerintah dosa. Mati semua ini kalau Indonesia madhabnya Syafi'i. Kapan gak sholatnya dibunuh? Kalau gak sholat, dua kali sholat. Ya, misalkan dia gak sholat zuhur. Kapan itu dieksekusi? Ditunggu. Kalau sampai menjelang maghrib, yang dia tidak mungkin mengerjakan dua sholat tadi, qodaan dan adaan. Kodoannya zuhur, adaannya asar. Gak mungkin empat-empat itu mepet. Sudah masuk waktu maghrib, tangkep. Habis maghrib, ya, diadili eksekusi oleh madhab Syafi'i. Ya, tapi kalau ulama Syafi'i yang kudamanya, yang seniornya, terutama talamidnya Imam Syafi'i, itu berpendapat satu kali sholat saja. Satu kali sholat saja. Kalau madhab Hanbali, kufur, murtad, keluar dari Islam. Makanya enggak benar itu stiker-stiker yang bertuliskan sholatlah engkau, kalau engkau enggak sholat engkau akan disolati. Enggak ada. Sholatlah engkau, kalau kamu enggak sholat kamu enggak bakal disolati. Gitu. Lah iya. Orang enggak bayar utang aja enggak disolati. Lah ini enggak sholat. Disolatin. Wah ini. Kata Rasulullah SAW, al-adulladhi bainana wa bainahum sholat faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang ninggalin sholat dia kufur. Kata Umar bin Khattab, la hadu fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalah. Ya. Ini enggak main-main. Tapi Syekh bin Baz di sini ala madhhabihi huwa. Ya, berdasarkan pendapat beliau, pendapat madhab Hanbali. Wah, yaitu la yusalli kafirun. Ya. Wa la yuqalu lahu musyrikun. Tapi tidak dikatakan musyrik. Ya. Walladhi ya'budul asnama au ya'budul jinna kafirun wa musyrikun. Nah, orang yang nyembah patung, jin, dia kafir musyrik. Lakin man jahada fa yusamma kafiran fil ghalib. Namun orang yang nentang kewajiban, nentang apa yang diharamkan, dia dinamakan kafir secara umum. Ya. Wa man sarafa li ibadat al ibadatu wa man sarafa al ibadata li ghairillah yusamma musyrikan. Nah, siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah dinamakan musyrik. Nah, semuanya ini kafir musyrik dinamakan kafir semuanya. Kedua-duanya sama-sama dinamakan musyrik dan kafir. Taib anwa'ul anwa' tauhid. Jenis-jenis tauhid. Jenis-jenis tauhid. Ya, fadal dibaca sini. Sama Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu anwa'u tauhid. Qala Ibn Baz أنواع التوحيد ثلاثة الأول توحيد الربوبية الثاني وتوحيد الألوهية الثالث وتوحيد الأسماء والصفات فتوحيد الربوبية أقر به المشركون ولم ينكروه لكنهم لم يدخلوا به في الإسلام لأنهم لم يخلصوا لله بالعبادة ولم يكروا بتوحيد الإلهية بل أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق وأن الله هو رب الرزاق خالق الرزق الرزاق الرزق ولكنهم لم يوحدوه بالعبادة فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلصوا العبادة لله وحده. فتوحيد الربوبية معناه الإقرار بأفعال ربي وتدبيره للعالم وتصرفه فيه، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأنه الخلاق الرزاق مدبر الأمور ومصرفها، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وهذا في الجملة أقر به المشركون، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم معترفون بهذه الأمور، لكنهم لم يستفيدوا من هذه الإقرار في توحيد الله بالعبادة وإخلاصها له سبحانه وتعالى، بل اتخذوا معه وسائط، وزعموا أنها شفعاء وأنه تقربهم إلى الله زلفى. فبين الله عز وجل أنهم كذبة في زعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وهي لا تقربهم بل تبعدهم من الله. وسماهم كفرة بهذا العمل وهو عبادة عبادتهم إياهم بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك. حسبك. نعم. Syekh bin Baz menyatakan, anwa'ut tauhid, ya, jenis-jenis tauhid salah satu itu ada tiga, ya, jenis-jenis tauhid itu ada tiga. Lihat di footnote itu, ya, tolong dibaca footnote-nya di sini, Mas Fatur. Footnote-nya panjang tuh kan? Ya, Mas Fatur, dibaca Mas Fatur. Baik, Syekh bin Baz pernah ditanya, ilalahu dikatakan pada beliau, ditanya kepada beliau, taksim tauhid ila salah satu aksamin. Katanya tauhid dibagi menjadi, pembagian tauhid itu katanya terbagi menjadi tiga macam. Terus? Apakah ada dalil yang menunjukkan hal tersebut? Terus? Kata Syekh bin Baz, ini makhud, ini diambil di... disimpulkan bil istiqra berdasarkan penelitian, penelaahan, berdasarkan telaahan. Terus di annal ulama lam yastaqra'u ma ja'at bi an-nusus min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Kata Syekh bin Baz, hada mana lagi dan ulama, karena para ulama tatkala mereka menelaah ma ja'at bi an-nusus, menelaah nas-nas yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah, ayat-ayat maupun hadis Sunnah Rasulullah SAW, maka nampaklah bagi mereka hal ini, yaitu pembagian tauhid terbagi menjadi berapa? Tiga. Terus? Wajada ba'duhum na'an rabi'an. Sebagian ulama ada yang menambahkan menjadi satu macam lagi, yaitu menjadi empat. Jadi tauhid terbagi menjadi empat. Terus? Wa tauhid mutaba'ah. Ya, terus apa itu? Wa da kulluhu bil istiqra'i. Nah, ini semuanya walaupun dibagi menjadi empat sekalipun, ini semuanya berdasarkan penelaahan, observasi yang panjang dari para ulama. Terus fala syakka anna man tadabbara al-Qur'ana al-Karimah wajada fi ayatin ta'muti ikhlasi Pada syakka, maka tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang mentadaburi, ya, mentadaburi, merenungi, meresapi Al-Quran Karim, wajada, maka dia akan mendapati dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Terus kalau begitu ini adalah tauhid uluhiyah. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni, itu asli liya'buduni. Lihatnya harokatnya di ayat itu. Pasti harokatnya apa? Kasroh. Ada ya mutakalimi itu mahdhuf di hadap. Tidaklah mereka, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Pembatasan peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Iya karena mulia, iya karena setahin. Nah, ini berarti tauhid uluhiyah. Ya, atau tauhid ibadah. Terus wawajada ayatin. Ayatin itu maf'ul bih. Wawajada ayatin tadullu ala anna Allah wal khalaqu wa annahu ar-razzaqu wa annahu mudabbiru umuri. Dan dia akan mendapati bahwa di ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah lah yang khalaq, yang maha pencipta, wa annahu razzaq, yang maha pemberi rezeki, wa annahu mudabbiru umur, yang mengatur segala urusan. Terus ini berarti tauhid rububiyah. Terus sama yajidu ayatin ukhra tadullu ala anna lahu al-asma'ul husna was-sifata anna lahu al-asma'ul husna was-sifatu wa was-sifatu was-sifati ula wa dawa tauhid asma'i was-sifati. Sebagaimana dia akan mendapati ayat-ayat yang lain yang tadulu ala anna lahu, bahwa Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang husna dan sifatil ula dan sifat-sifat yang tinggi, maka ini dinamakan tauhid asma'ul husna. Itu maksudnya tauhid rububiyah, kita mengesakan yang mengatur, yang menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, itu hanya Allah. Tauhid uluhiyah, ibadah hanya diberikan kepada Allah. Tauhid asma sifat, bahwasanya sifat-sifat ini, nama-nama ini hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyamainya, menyerupakannya, ya, tidak ada yang semisal dengannya. Tanpa kita ketahui bagaimana hakikatnya, sebagaimana kita pelajari di pelajaran asma sifat, bila taqyi, bila tahri, bila ta'til, bila ta'til. Jadi anaknya ngantuk itu. Ya, anak Pak Yanto. Antuk dia. Terus wa yaitu ayatin tadullu ala wujud ittiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a ma khalaqa syar'ahu. Mana? Wa rafa'a bima khalaqa syar'ahu. Wa rafa'a ma khalaqa syar'ahu. Hadza wa tauhidul mutaba'ati. Dan dia akan mendapati ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajibnya sebenarnya ya yuladina wa matullahu wa rasul wa ma ta'kum rasul wa qulu wa man ha'kum anhu fantahu. Atau ayat yang lain wa ma yutillahu wa rasulah. Atau apalagi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang menunjukkan kita mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rabbi ma khalaqa syar'ahu, dan menolak segala hal yang menyelisih syariat Rasul. Terus hadat ini dinamakan dengan tauhid mutaba'ah. Ya, terus ba'da taqsimu 45 bil istiqra'i wa tatabba'i wa tatabbu'i wa tatabbu'i wa tatabbu'i ayati wa dirasati wa dirasati sunnati. Empat pembagian ini diketahui berdasarkan istiqra', penelaahan, tatabbu', penelitian, observasi ayat-ayat, dan mempelajari sunnah. Ya, namun para ulama menyatakan bahwasanya yang umumnya ya, tauhid itu bagi menjadi apa? Tiga. Ya, tauhid hakimiyah enggak termasuk. Waqala wa tauhid, dan terus Mas Patrul wa tauhid. Wa tauhidul hakimiyati dakhilun fi tauhidil ibadati. Famin. Faman. Oh, famin. Famin tauhidil ibadati al-hukmi al-hukmu al-hukmu bima syara'a Allahu. Sedangkan tauhid hakimiyah itu masuk tauhid ibadah. Yaitu di antara tauhid ibadah adalah hukum, berhukum dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, berhukum dengan apa yang Allah syariatkan itu tauhid ubudiyah. Namun hukum itu adalah milik Allah, berarti itu tauhid rububiyah. yes, rububiyah. Inil hukmu illa lillah. Ya. Sudah. Panjang pertanyaan. Baik, Syekh Bintas menyatakan tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Oleh Syekh Al-Fihri di footnote sudah dijelaskan tadi. Syekh Bintas menjelaskan tadi. Pertama tauhid rububiyah. Aqarra bihi musyriku walam yumkiru. Kaum musyrikun ya aqarra bihi, menetapkannya. Mereka mengimaninya. Mereka tidak mengingkarinya. Namun hal tersebut mereka dengan sebab mereka mengimani tauhid rububiyah, hal ini tidak serta-merta mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Karena mereka masih memberikan ibadah kepada siapa? Walam yukirru bi tauhidil uluhiyah. Ya, mereka tidak menetapkan tauhid ya uluhiyah. Jadi benar itu baca Mustafa. Ma ikrarihim anna Allah ta'ala ilahun ma'budun lakin lam yuhiduhu lam yuwahiduhu fil ibadati lidhannihim anna ibadatal anbiya'i wal awliya'i mimma yukarribuhu min Allah ta'ala zulfa. Ma ikrarihim, padahal mereka menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala ilahun ma'budun, bahwasanya Allah adalah ilah yang diibadah, ini musyrikin mengakui. Lakin lam yuwahiduhu fil ibadah, namun mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Artinya mereka tidak ingin memberikan ibadah hanya kepada Allah. Ridhonihim, karena sangkaan mereka, anna ibadatan anbiya'i, bahwasanya peribadatan yang diberikan kepada para nabi, kepada para wali, itu adalah di antara hal-hal yang akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, karena itulah mereka menyatakan mana uduhum illa liyuqarribuna ila Allah subhanahu, kecuali agar mereka yang kami sembah ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sangat sedekat-dekat. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, agar wali-wali yang mereka berikan ibadah ini akan menjadi pembela mereka di akhirat kelak. Ya, menjadi pembela mereka. Walladzina ya'buduna min dunillahi ya ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallahi. Nah, berikutnya. Bal aqarru bi anna rabbahum huwal khaliq wal raziq, bahkan mereka menetapkan bahwasanya Rabb mereka itulah Allah, sang pencipta, sang pemberi rezeki, dan dia Allah huwa rabbuhum, bahwa Allah adalah Rabb mereka. Ya, makanya Abdul Muttalib tidak takut kepada Raja Abraha, ya, tidak khawatir akan simbol kebesaran musyrikin Quraisy saat itu, yaitu Ka'bah, yang diancam oleh Raja Abraha, yang Abraha dengan pasukan gajahnya sudah berada di dalam kota Mekah. Sebentar lagi Muttalib menyatakan pada Ka'bah itu urusan kalian dengan Allah. Ya, tahu ya. Tapi Abdul Muttalib apa? Kafir. Bal aqarru bi annahum mushrikun. Lakinnahum lam yuwahhiduhu bil ibadati. Namun mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Faqatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Memerangi mereka. Ya, dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diserbu di akhirnya Fathul Makkah. Fathul Makkah diserbu mereka. Ya. Mana lagi? Hatta yukhlisu al-ibadata lillahi wahda. Hingga mereka memurnikan ibadah itu hanya pada Allah. Ya. Fattauhidur rububiyyah ma'nahu fattauhid rububiyyah, maknanya al-iqrar, menetapkan, mengakui bi af'ali Rabb tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala dan pengaturan Allah terhadap alam ini. Wa tasarrufihi fihi, dan bagaimana kehendak Allah, bagaimana apa yang Allah perlakukan terhadap alam ini. Hada yusamma tauhida ar-rububiyyah, ini yang dinamakan dengan tauhid rububiyyah, yaitu apa? Al-i'tiraf, mengakui bahwa Allah lah sang pencipta, ar-razzaq, sang pemberi rezeki, mudabbirul umur, yang mengatur alam semesta ini, segala perkara. Allah lah yang mengaturnya, Allah yang memberi. Yamna artinya yang tidak memberi, yang mencegah. Allah yang merendahkan, yang mengangkat, yang memuliakan, yang menghinakan, yang menghidupkan, mematikan. Ya, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa hadza fil jumlah aqarra bihi al-musyrikun. Nah, ini secara umum kaum musyrikun menetapkan hal ini. Secara umum musyrikun menetapkan hal ini. Lihat dibaca lagi Mustafa. Muradu bani. عليهم فيما علموا أنه من عنده سبحانه. Nah, yang dimaksud oleh Syekh bin Baz di sini, bahwasanya musyrikun menetapkan ini secara global, bahwasanya mereka mengetahui Allah lah sang pencipta, Rabb mereka, pencipta mereka, dan wa anna ta'atahu wajibatun alaihim. Ya. Mentaati Allah itu wajib bagi mereka. Fima alimu, itu pada hal-hal yang mereka ketahui saja. Ya, annahu min indihi subhanahu. Ya, bahwasanya itu adalah dari Allah. Itu mereka sebatas yang tahu aja. Oleh karena itulah musyrikin menyangka bahwasanya Rasulullah SAW inilah yang berbuat durhaka. Makanya kita ketahui Abu Jahal berdoa kepada Allah di perang Badar supaya Rasulullah SAW dikalahkan. Ya, dia sangka dia ini taat. Disangka dia ini benar. Disangka Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang salah. Tuh. Nah, kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Seandainya kau bertanya pada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Kalau kau tanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Qul may yarzuqukum, katakanlah pada mereka siapa yang memberi rezeki pada kalian, minas sama'i wal ard, dari atas, ya, dari danah, dari tanah. Wa may yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki penglihatan, pendengaran. Wa may yukhrijul hayya minal mayit, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang mengeluarkan yang mati dari yang mana tadi? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Wasayakulunallah, maka mereka pasti menjawab Allah. Kulapalatatakun, katakanlah kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Udah tahu ini, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Nah. Ya fahum mu'tarifuna bihadhil umuri, mereka mengakui perkara ini semua. Lakinnahum lam yastafidu min hada al-ikrari fit tauhidillahi bil ibadati wa ikhlasillahu wa ikhlasihadahu subhanahu wa ta'ala. Ya, namun mereka tidak bisa mengambil faedah manfaat dari pengakuan mereka, penetapan mereka terhadap tauhid, ya, dalam tauhid ibadah. Mereka sudah tahu Allah yang menciptakan, kenapa enggak memberikan ibadah kepada yang Maha Pencipta? Ya. Sama ini kayak musyrikin apa kafir Nasrani, ya. Mereka kafir, ya. Mereka kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Mereka kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, mereka kafir. Mereka menyatakan Isa anak Tuhan, Allah Tuhan Bapa. Ini keyakinan kafir mereka. Udah tahu Bapa gitu ya. Kok bisa malah peribadatan atau mayoritas ibadah mereka, kalau tidak dikatakan keseluruhan, itu diberikan kepada siapa? Bapa atau anak? Anak. Ini keyakinan kafir mereka. Udah keyakinannya kafir, berpikirnya pun enggak logis. Ya, bodoh lagi. Makanya Nasrani ini waladolin itu ya. Ya, orang sesat, ya. Ibadah tanpa ilmu. Ya, kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa supaya tidak seperti al-maghdub alaihim Yahudi, waladolin orang-orang sesat, yaitu Nasrani, sesat banget, bodoh mereka itu. Ya, lihat Yahudi sampai hari ini masih ada yang otentik, yaitu haramnya babi. Nasrani dulu mereka masih mengatakan apa? Babi itu halal. Bodoh mereka. Ya, jahil. Makanya Nabi Isa nanti akan turun untuk membunuh babi-babi. Karena kedustaan besar mereka mengatasnamakan Nabi Isa halalnya babi. Ya, Allah musta'an. Mana lagi berikutnya? Ya. Balittakhadhu ma'ahu wasa'ita wa za'amu annahu annaha syafa'ah. Bahkan mereka menjadikan ya di samping Allah tadi wasa'id perantara-perantara yang mereka menyangka itu adalah pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Wa annaha tuqarribuhum ila Allahi zulfa. Tadi yang sudah dijelaskan tujuan mereka ya menjadikan sembahan mereka tadi sebagai syafa'ah, pemberi syafaat, yang kedua menjadikan sembahan mereka nanti akan tuqarribuhum ila Allahi zulfa. Mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fabayyanallahu annahum kadzabatun. Maka Allah menjelaskan bahwasanya mereka ini adalah para pendusta. Dalam sangkaan mereka bahwasanya berhala-berhala ini akan yuqarribunahum, akan mendekatkan mereka kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. Wa hiya la tuqarribuhum, pada hakikatnya berhala ini tidak akan mendekatkan mereka kepada Allah. Bal tub'iduhum minallahi, justru menjauhkan mereka dari Allah. Wa tub'iduhum minallahi wa sammahum kafaratan. Ya. Dan akhirnya Allah menamakan mereka sebagai orang-orang kafir. Ya, bihadal amali, berdasarkan amal ini. Ini sudah dibaca. Wahwa ibadatuhum iyahum, inilah peribadatan mereka kepada berhala-berhala tadi, kepada orang-orang soleh tadi. Bidzabhi, apakah itu dalam bentuk penyembelihan hewan sebagai tumbal, wan nadri yaitu nadar, wan du'ai berdoa, istighosah, meminta di kala sulit, wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Ya. Lihat itu footnote nomor 3. Coba bihar dibaca sekarang. La'alamu dalilan min al-Qur'ani awi sunnati sahihati yadullu ala anna musyriki Quraisyin. Jamak mudzakkar salim, musanna, kalau mudhaf nunnya itu dihadaf. Kanu yasjuduna lil asnami. Bal aba ba'duhum dinal islami bisababil sujud. Kata Syekh Al-Fihri, saya tidak mengetahui ada dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya musyrikin Quraisy mereka dahulu sujud ya. Sujud itu kepada Allah atau sujud kepada berhala. Ya, diriwayatkan bahwasanya mereka ini sholat kepada Allah di sisi Ka'bah. Ya, namun sholat mereka tanpa sujud, hanya zikir, wirid, ruku, tanpa sujud, doa itu aja, tanpa sujud. Dan mereka pun enggak sujud kepada berhala mereka. Bal'aba ba'duhum dinal islami bisababi sujud. Bahkan sebagian mereka mencela agama Islam. Kenapa? Karena sebab sujud, ketika mereka melihat Rasulullah SAW sujud di depan Ka'bah, sehingga Abu Jahal menaruh kotoran ya di punggung Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang sujud, karena mereka celah itu sujud. Wa hadha an-naw'ul alladhi aqarra bihi al-musyrikun. Inilah jenis yang ditetapkan oleh musyrikun. Nah, faddal berikutnya. Dibaca di sini. Coba Mas Yanto. Mana wa huwa tauhidullah terus? Fi ingkarihim tauhidah, maf'ul dari ingkar. Wa man tadabbara hadzal amra alladzi aqarra bihi istifadah. Law aqala anna hadzal mustasifi bi hadzihi anna hadzal mustasifi bi hadzihi sifati wal mustahiqu li an yu'bada madama huwa allahu wa huwa razzaqu wa huwa muhyi wa huwa mumitu wa huwa mu'ti wa huwa mani'u wa huwa mudabbiru lil umuri wa huwa alimu bi kulli shay'in wa qadiru ala kulli shay'in fa kaifa tasrafu ibadatu Fakaifa tusrafu ibadatu li ghairihi? Hasbuk, cukup. Wa huwa tauhidullahi bi aqalihi. Perhatikan. Ini jenis tauhid yang diakui oleh musyrikin. Maka ini adalah tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala perbuatan Allah, itu justru hujjatun alaihim. Itu justru argumentasi yang akan memberatkan musyrikin, yang merugikan mereka sendiri. Ya, fi ingkarihim tauhidullah bil ibadah. Yaitu terkait pengingkaran mereka terhadap mentauhidkan Allah dalam ibadah. Udah tahu Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Kenapa ngasih ibadah kepada yang lain? Kan jadi argumentasi hujjatun alaihim yang merugikan mereka. Kalau hujjatun lahum yang menguntungkan mereka. Dia nahu karena yang demikian itu berkonsekuensi ya uyastansimuhu, berkonsekuensi kepada hal tersebut, yaitu memberikan ibadah hanya pada Allah. Wa yadullu alaih, menunjukkan kepada tauhid ibadah. Kalau sudah mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, ya berarti mesti mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wujibuhu, dan hal inilah yang mengharuskan mereka demikian. Walihada, oleh karena itulah Allah Ta'ala menegakkan hujah kepada mereka dengan penetapan mereka ini terhadap tauhid rububiyah. Allah Ta'ala berfirman, apalah tatakun, fakul apalah tatakun. Ya, katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ya, baik. U'budallaha alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Lihat, perhatikan. U'budallah, ini tauhid uluhiyah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah berhujah dengan tauhid rububiyah agar ditegakkan tauhid uluhiyah. Dan di footnote, baca lagi pihak. Qala Ibn Bazin. Qala Ibn Bazin, al-ma'na fahul afala tattaquna al-ishraku bihi fi'i. Al-ishraka. الإشراك به في عبادته وأنتم تعلمون أنه الفاعل لهذه الأشياء. طيب لهذه الأشياء معنى آيات أقول أفلا تتقون, apakah kalian tidak takut terhadap kesyirikan, terhadap kepada Allah dalam ibadah, padahal kalian mengetahuinya bahwasanya Allah lah al-fa'il yang melakukan hadil asya, yaitu yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, ku apala ta'akilun, apala ta'adakarun, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak ya, mengambil pelajaran. Wa man tadabbara hadzal amra, barang siapa yang mentadaburi perkara ini, merenungi perkara ini, alladhi aqara bihi, yang mereka musyrikun menetapkan perkara tauhid rububiyah ini, istafada, maka dia akan mengambil faedah, akan mengambil manfaat, law aqwa, seandainya dia berakal tentunya, anna hadzal muttasifa bihadhihi sifat, bahwasanya zat yang memiliki sifat dengan sifat-sifat ini ya, yaitu Allah huwal mustahiqu, dialah yang berhak alai an li an yu'bada, untuk diibadahi ya, madama huwal qallaq, selama dia adalah sang pemberi pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dialah yang memberi, dialah yang mencegah tidak memberi, dialah yang mengatur alam semesta ini, wa huwal alimu bi kulli syai, dialah yang maha mengatur segala sesuatu dan dialah yang mampu atas segala sesuatu, kaifa tusrafu ibadatu li ghairi, coba gimana ceritanya kok bisa ibadah itu dipalingkan, diberikan kepada selainnya. Bisa dipahami sini maksudnya? Maksud Syekh Bin Baz di sini? Terus coba. Rizki. Sohibu PDF. Ayo Rizki. Bismillah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bal kaifa yurja ghairuhu wa yukhafu ghairuhu law aqala ulaikal kuffaru. Kuffaru. Walakinnahum la ya'kiluna. Haulai humul ghafiluna haqqan. Bahum ashbahul an'ami baluhum adallu minha kama wasafahumullahu bidzalika fi ayatin bayyinatin wa ma'a dzalika lam yafhamuha wa lam yaqiluha wastamarru 'ala kufrihim wa dhalalihim hatta harabuhu sallallahu alaihi wasallam yawma badrin wa yawma uhudin wa yawmal khandaqi yawmal ahzabi istamarru fi kufrihim wa dolalihim walam tanfa' fihimul ayati walam tanfa' fihimul ayatu walam istafidu min guflatihim wa yastafiku walam yastafiku min guflatihim wa i'radihim walillahi hikmatul balighatu azza wa jalla wal hujjatu damighatu. Kita subhanahu wa ta'ala ya. Buku asli sama buku itu beda ya. Baik. Mana lagi berikutnya? Bahkan bayurja bayuru. Bahkan gimana coba selain Allah kok bisa dijadikan tempat berharap? Ya. Selain Allah itu kok bisa ditakuti? Ya, la waqala ulaikal kufaru, seandainya orang-orang kafir tadi memahami. Lakinnahum la yaqiluna, namun mereka ternyata tidak memahami. Mereka itulah orang-orang yang lalai, benar-benar lalai. Bahkan mereka itu yang serupa dengan hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Sebagaimana Allah mensifati mereka di berbagai ayat-ayat yang jelas. Wa ma dzalik lam yafhamuha wa lam yaqiluha. Namun walau demikian mereka tetap enggak paham, enggak mau ngerti. Wastamarru ala kufrihim wa dalalihim. Mereka tetap terus berada di atas kekafiran dan kesesatan mereka hingga Nabi SAW memerangi mereka pada hari Badar, hari Uhud, hari Khandaq, hari Ahzab, bahkan diserbu ya di Batu Makkah. Ya. Istamarru fi kufri, mereka tetap berada di kekufuran mereka. Wa dalalihim, dalam kesesatan mereka. Walan tanfa fihim al-ayat, maka ayat-ayat yang tadi ya tidak memberikan manfaat buat mereka. Walam yastafiku istafa sadar siuman dan mereka tidak sadar min qoflatihim, dari kelalaian mereka. Wa iradihim, dari sikap berpaling mereka. Allah walillahi hikmatul baligh, dan Allah memiliki hikmah yang tinggi subhanahu wa ta'ala. Wal hujjah ada bima, dan hujjah yang mengalahkan mereka. Ya, an-nau tsani tauhid al-asma wa sifat. Sudah waktu cukup kan? Ya. Kita lanjutkan lagi nanti tauhid asma wa sifat nanti. Jam 9. Kalau antum mau, ya, saya siap sampai 9:30. Kalau mau, ya mau ya udah. Subhanallah wa bihamdih, syadallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.